Tanpa agama manusia binasa, tanpa ilmu manusia buta, tanpa iman manusia sengsara, tanpa ukhuwah manusia tersiksa, tanpa yang tersiksa. Ada agama datanglah pelita, ada ilmu datanglah harta, ada harta datanglah derma, ada ukhuwah datanglah saudara, ada agama Tuhan dapat membina, pekerti tinggi budi mulia, seluruh dunia negara dan bangsa aman sentosa, damai bahagia, aman sentosa, agama Islam, agama yang suci. Mari bersama kita hayati untuk mendapat keridhaan Ilahi. Mudah-mudahan kita diberkati, mudah-mudahan kita diberkati. Tanpa agama manusia binasa, tanpa ilmu manusia buta, tanpa iman manusia sengsara, tanpa ukhuwah manusia tersiksa, tanpa Nabi Muhammad utusan Allah, hindarkan dari jalan yang salah, hindarkan dari jalan yang salah, hindarkan dari jalan yang salah.